Man yahfaz asy'ir ya 'abidal haramain law absartana la'alimta annaka fil 'ibadati tal'abu. Biasanya mereka thalabul ilm di Yaman, bahkan juga di Hijaz, Makkah, Madinah atau di Qasim, mereka mendendangkan dengan iramanya. Ya bukan nyanyi, pakai irama. Sehingga menghafalkannya mudah. Karena biasanya syair itu memiliki ketukan yang sama dan memiliki akhir yang sama. Sehingga mudah dihafal. Qala falaqitu Fudail. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ketika Ibn Mubarak, Mujahid rahimahullah, alim rahimahullah, menulis surat kepada Fudail bin Iyad, ya 'abid al-haramain law absartana la'alimta annaka fil 'ibadati tal'abu man kana yaghdabu khaddahu bidumu'ihi fanuhuruna bidima'ina tatakhaddabu aw kana yat'abu khaylahu fi batilin faquyuluna yawm as-sabihati tat'abu. Wahai 'abid al-haramain, wahai ahli ibadah di haramain, kalau engkau melihat kami, kau akan tahu bahwa ibadahmu di tempatmu itu hanya bermain-main. Ini seakan-akan bermain-main. Kalau engkau membasahi pipimu dengan air matamu, kami membasahi leher-leher kami dengan darah. Ila akhirih. Falaqitul Fudail ibn Iyad. Aku pun ketemu, kata yang disuruh, dengan Fudail ibn Iyad, dengan catatan tadi di Masjidil Haram. Kemudian aku berikan suratnya. Falamma qara'a, ketika dibaca oleh Fudail bin Iyad, darafat 'ainahu, bercucuran air matanya. Faqala, kemudian beliau berkata, sadaqa Abu Abdurrahman wa nasahani. Sungguh benar Abu Abdurrahman, dan dia benar-benar menasihatiku. Thumma qala, anta mimman yaktubul hadith. Kemudian bertanya, apakah engkau termasuk orang-orang yang menulis hadis? Qultu na'am. Iya. Qala li, kemudian beliau berkata kepadaku, uktub hadal hadis. Catatlah hadis ini. Kemudian diimlakkan oleh Fudail ibn Iyad. Amla alayya Fudail ibn Iyad. Haddathana Mansur ibn al-Mu'tamir an Abi Salih an Abi Hurairah anna rajulan qala ya Rasulullah allimni amalan علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. Bahwasanya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa seseorang datang kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, ajari aku sebuah amalan yang aku bisa mendapatkan pahala seperti pahalanya para mujahidin fi sabilillah. Faqala, maka beliau berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hal tastati'u an tusalli fala taftur wa tasuma fala tuftir. Apakah engkau bisa salat terus menerus tanpa berhenti dan engkau puasa terus menerus tanpa berbuka? Maksudnya tanpa berbuka bukan puasa wisal, artinya puasa setiap hari dan salat setiap malam sepanjang malam. Bisa? Faqala ya Rasulullah, ana adhafu min an astati'a dhalik. Aku lebih lemah dari itu, enggak mampu. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, fa walladhi nafsi bi yadihi law tuwiqta dhalika ma balaghta faddal mujahidin, law tuwiqta dhalika ma balaghta faddal mujahidin fi sabilillah. Kalaupun engkau bisa, kalaupun engkau mampu, engkau tidak bisa mencapai derajat para mujahidin fi sabilillah. Ama alimta anna faras al-mujahidin la yustanna fi tiwalihi fayaktubu lahu bidzalika hasanat. Tahukah engkau bahwa kudanya para mujahid dikatakan la yastanna fi tiwalihi, disebutkan at-tiwal al-habl at-tawil alladhi yashuddu fi yadil faras, tali atau iya tambang yang panjang yang diikatkan ke kuda tersebut hingga kuda itu tidak bisa kemana-mana, hatta la tadhab, demikian dalam An-Nihayah. Dia terikat, fayaktub lahu bidzalika hasanat. Kudanya dalam keadaan terikat di talinya, pemiliknya dapat pahala. Bagaimana? Jangan tanya perangnya, jangan tanya jihadnya. Engkau kalaupun bisa terus-menerus berpuasa di siang hari, terus-menerus sholat di malam hari, enggak bisa menandingi pahalanya orang yang berjihad fisabilillah. Dan kudanya mujahid, dalam keadaan diikat, diikatnya dengan tali, pemiliknya dapat pahala. Saya tanya sama kalian. Akhiril bab, jangan lupa. Tahfadzun al-matan. Ini sudah akhiril bab. Saya tanya sekarang. Seorang yang berjihad fi sabilillah dengan kudanya. Kuda yang gagah, kuda yang kuat, kuda yang dipacu dengan cepat. Masya Allah. Terlatih. Apakah itu hasil dari sehari atau hasil dari sekian bulan atau sekian tahun? Ajibu. Akhwan ibn na'azakumullah. Allah tidak akan lalai. Allah meneliti, Allah mencatat sekecil apapun dari amal saleh. Sekarang ketika dia pakai kuda tadi dengan hebatnya, terlatih, kuat, kokoh, cepat, tangkas, ila akhiri. Itu hasil didikan dia di rumahnya. Kudanya diberi makan yang baik, dimandi pagi hari, atau dikasih vitamin, dikasih ini, dilatih berpacu pagi, dia sore. Barakallahu fikum. Berlatih kuda itu tidak sia-sia. Bermain dengan kudanya bukan lagwun. Maka ketika kudanya di kandangnya disiapkan untuk jihad nanti fisabilillah, itu sudah dapat pahala. Kenapa? Karena seakan-akan dia sudah mempersiapkan untuk jihad sejak mulai memelihara kudanya. Ini kuda saya untuk jihad fisabilillah. Harus makan yang bagus, harus minumnya baik, harus sehat, harus dilatih, dilatih rompat, dilatih berlari, dilatih ini, dilatih itu. Bukankah ini persiapan jihad fisabilillah? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wa madza? Wa min ribatil khayli. Dan siapkan kuda-kuda yang ditambatkan. Kuda masih ditambatkan tapi sudah i'dadan. Sudah isti'dadan lil jihad fi sabilillah. Falahu ajruhu. Dia sudah mendapatkan pahalanya. Barakallahu fikum. Termasuk berlatih panah. Termasuk berenang. Bolak-baliknya seseorang dari sasaran panahnya. Mengambil anak panahnya kembali lagi. Itu tidak dikatakan lagun. Demikian pula mereka-mereka yang persiapkan kudanya untuk jihad fi sabilillah, melatih kudanya dan melatih dirinya dengan kudanya, ila akhirnya itu sudah persiapan jihad fi sabilillah. Barakallahu fikum. Warahmatullahi taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.